Dan maknanya yang kedua, makna apa tu? Makna bagi kata ada Allah Ta'ala sendiri-diri. Hak sudah terjemah lah tu deh. Asal kita dah bicara sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuan Bakurah ni dia jumlah kata artinya ada Allah Ta'ala sendiri-diri. Agaknya teralih lah daripada terjemahan biasa kitab-kitab jawi. Ha, kitab-kitab jawi berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia ada Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Ada sendiri. Jadi nak beri tergamah selalu kata apa makna ada sendiri. Ha, makna dia tu main wayak pula dua makna. Makna bagi kata adanya Ta'ala sendiri-diri tu apa makna? Makna-makna pengertian daripada kata ada sendiri tu apa pengertian? Dua pengertian. Makna yang pertama, pengertian yang pertama, bahawa adanya Allah itu tiada dengan bertengah pada suatu. Yang ada dia bukan ada di yang lain. Hak pasal ada di yang lain tu sifat, sedangkan Allah tu zat. Ha, kalau gitu manakala zat terkayanya daripada zat yang lain. Ini ibarat dengan kata ada Allah tiada bertengah pada suatu. Ha, ini ibarat situ. Hak Arab dia kata gini, maknanya dia kata ada muftiqarihi ta'ala ila mahallin yaqumu biha yaqumu bihi yaqumu bihi. Dia kata gitu. Mana tak berkhanaknya Allah kepada zat. Yakni terkaya Allah daripada zat. Itu makna berdiri ada Allah sendiri-diri. Maknanya yang kedua, makna yang keduanya begini, ada sendiri-diri dengan makna bukanlah adanya Ta'ala itu dengan sebab kena jadi. Makna yang kedua ni ada berikir hubung kait dengan makna kidam. Kan kita mengaji kidam dulu. Kidam artinya sedia. Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah, tidak ada mula. Ha, bila ada, tidak ada mula, tak sabit ni yang kena jadilah. Hak bahasa ada mula tu buat kena jadi sebab ada mula. Dari dekat, segala makhluk nak ada dia tu kena jadi. Siapa yang jadi? Allah. Manakala Allah yang menjadikan, maka benda tu kena jadi. Bila benda kena jadi tersahur kau tak ada mula. Tak tersahur, benda kena jadi tak ada mula, tak tersahur. Tapi orang falsafah dia tinggal satu-satu perkataan yang membahayakan. Dia kata hawadith la awwala laha. Orang falsafah dia tinggal perkataan benda baru tak ada mula. Pelik juga. Baru celah mana tak ada mula. Kok mana tak ke humi dengan hujung tu orang panggil belawai siap-siap dah. Ngerti dia kata hawadith, benda-benda baru. Ngerti dia kata benda-benda baru tu ngerti dah makna baru tu ada mula. Data-datanya kata benda-benda baru tak ada mula. Belawai siap-siap dah perkataan tu. Nak hipung pun tak termasuk. Tapi dia tinggal perkataan tu berkesan sampai kau orang terima ambil. Ya bahasa dia hak ni hak hak mana hak kata li kulli saqitatin illa walaha laqitatun. Bagi setiap benda yang gugur ni, ma li kulli saqitatin illa walaha laqitatun. Tidaklah bagi tiap benda yang gugur tu malaikat, dan padahal ada baginya orang yang mengambil. Belurus sah bosan yang menyambut ada selalu. Tak itu ke? Dia tinggal perkataan benda baru, artinya tak ada mula. Panyomai hujungnya tidak ada mula baginya bagi benda baru. Jadi kita orang ahli hak nampak ni, persapah kata ni tengok, tak faham. Tapi bawa pada dia tu nampak orang tak faham perkataan dia, dia cuba nak pedalai lah berkali ya maknanya. Dia nak ikut fikir pokra'e, walhab kata dia bukan ada sepokra'e, belawai humi dengan hujung tu. Dia takut tak siap belawai, dia suruh juga nak berkati. Murak dengan kata, benda baru tidak ada mula gini lah, dia kata. Baru ni tilik kepada afra', tidak ada mula ni tilik pada naw'. Ya sarah nak wira kohor ke dia. Balang mana yang misal gini atau sepuluh gerak dia kata. Kalau tilik pada so gitu baru dia kata. Nampak apa? Nak berlaku satu gerak, ada gerak dulu pada tu. Kerana makna gerak-gerak tu dia apa? Hasil yang kedua di tempat yang lain. Hasil yang kedua di lain pada tempat yang pertama. Kalau kita delay, tetap jari gini. Tetap betul tu lah. Satu je duduk situ dah. Dua. Ha tu gerak orangnya. Lalu kita letak semula. Satu, dua, duduk tempat tu lah. Diam, mereka panggil. Kalau kita mana hasil yang kedua di tempat yang lain tu gerak. Maka hasil yang kedua di tempat lain tu gerak. Maka gerak satu ni tu ada gerak dulu pada tu ya dah. Ha kalau kita ke so, so aprok, aprok yang baik pardin pun. Tilaik pada satu, satu, satu itu yang terbaru ya dah. Ha tu kata hawadih. Apa pas ada mula tu mana? Pilih pada gerak tu bahasa dia tu. Hak tak ada hak tu boleh ada dulu pada tengah apa tak suk je lah. Oh tu yang tak ada mula je lah. Orang terima boleh. Pak kita bahasa terima tak? Kita tak boleh nak terima. Dok pelih pas-pas sudah. Dok pelih. Sudah-sudah dipelih. Pas nak terima-terima ni nampak dulu dah eh. Main tak nampak nak terima boleh. Putusannya tak boleh terima. Hak boleh terimanya. Ya qadim tu tak ada mulanya. Ha tulis terima lalu. Al qadim ma la awwala lahu. Benda qadim yang tidak ada mula. Ha tak apa. Benda baru lahu awwalun. Tak ada apa. Ha ada. Kalau gitu bila kita mengaji qidah sana, Allah sifat dengan sedia, sedia dengan makna tidak ada mula. Bila tidak ada mula lazim tak pernah jadi. Ada dia sedia, tak ada sabit tak sabit ngayam jadi. Mari mengaji di qiyamuhu binafsi arti adanya Allah sendiri-diri dengan makna ada dia tak kena jadi. Ha, klik makna kita tadi. Kan ada? Ha, sahabat tu setengah ulama dia bilang satu makna je. Makna yang kedua dia tak bilang. Pasal makna yang kedua dia tahu ni hubungnya dengan makna makna kita dah. Pentingnya qiyamuhu binafsi makna yang pertama. Apa dia? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dengan mana ada Allah sendiri-diri yakni ada dia tidak di yang lain. Sini yang ibarat bertengak, bertengak tu takut kita pergi pahak nah. Ha, dia kata burung di tengak situ tengak tak kira hak tu jiring ke jiring. Ini ibarat dah payah nak berkecek tu carilah we nak royak lagu mana. Dia dah lebat nyuruh tu kadang-kadang biqil ibarah. Sepit nak kata lagu mana payah. Ambil lah napa hak mana zuhir mudah pahal. Ha tu saja lebat menyuruh dia panggil. Tapi tu kadang-kadang huraya tu nah kadang-kadang agak merupa mengeliru bahasa dalam huraya. Tapi oleh kerana biqil ibarah payah nak kata tu gunalah. Nah nah. Ha tengok dia kata makna ada sendiri-diri tu ada Allah Ta'ala tiada dengan bertenggak pada suatu. Ha, yang ni ada Allah tu tidak di yang lain. Kerana ada di yang lain tu dia panggil sifat. Nah, ha, tu dia. Kalau kita bercakap sifat makhluk masalahnya, ha, kita kata warna. Tak boleh kita nak reti semata-mata warna, mereka reti di sesuatu. Warna kuning di air ni masalah. Warna putih di cak masalah. Warna hitam di azal masalah. Ha tu dia kena gitu. Ha tu orang panggil lagu tu segala warna tu orang panggil apa? Ada dia dengan bertengak di yang lain. Kalau kita misal rasa pula, rasa manis ada di saka. Ha maka manis ni ada dia bertengak di saka. Tu maksud tengak dia tengaklah tu ah. Jangan kita tawahum tengak macam tengak burung di pokok, bukan begitu, bukan murak. Nak raya kata sifat ni ada dia, ada di zat. Ha, maka ada sifat di zat telah dia kata ada dia bertengak di suatu. Maksud dia lah. Kalau itu Allah Ta'ala ni zat. Manakala zat tak bertengak dengan suatu. Yang ni ada dia sendiri. Ada dia bawa diri sendiri. Ha, itulah kita takrik pula dia saling kata ada Allah tu dengan cara-cara diri. Pakat nak raya kata terkayanya Allah daripada zat. Itu dia. Sulit sikit mohon ni deh, sulit sikit. Ha bila kita nampak sini ada kita pergi dalam ayat kursi di sana, ada orang tafsir Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha tak main betul perkataan al qayyum. Banyak di antara tafsir-tafsir makna, satu daripada tafsirnya al qaimu bi nafsi. Klik pada sifat qiyamuhu bi nafsi. Allah yang qayyum, Allah yang berdiri dengan sendirinya. Ha, ada juga tafsir Allah tu makna yang menjagakan sekalian makhluk. Ha, tak apa juga. Ha, dia menjaga hak senoti ya, kena dia tu bawa diri baru dia menjaga hakiki. Kita ni jaga majak ya. Tak. Kita jaga rumah, kita jaga harta. Kita sendiri pun kena jaga. Dan kita sendiri pula di bawah jaga orang lain. Ha, dia kata jaga majak. Tak kiamuhu binafsih lah. Nah, walaupun mana tu juru gago, juru kakak, sebab kita tak habis. Hak ni ada, ada tua pada ni yang menjaga. Hak ni besar, ada hak ni yang menjaga, hak ni pada hak ni lagi. Jisuk terik, siapa ke mana, suk habis siapa makhluk. Ada yang menjaga Allah. Pak Allah tu siapa yang menjaga dia? Tada. Ha tu kata al-qa'imu binafsih. Nah tu makna dia banyak tu. Nah, habis. Tu makna yang kedua. Artinya dipindahkan, itu nak ayat kena jadi. Apa makna kena jadi? Artinya dipindahkan daripada ketiadaannya Allah kepada adanya Allah. Tu orang panggil kena jadilah tu. Nah, dipindah daripada tak ada kepada ada. Supaya kita dulu tak ada, lepas tu ada. Tu panggil kena jadi. Allah ada dia, bukan kena jadi. Nah, tengok. Habis itulah bila dah kita kata Allah bukan kena jadi. Jadi kita nak fikir tak leh, tazak Allah nak fikir tak leh. Kalau kita dah fikir-fikir di makhluk. Fikir makhluk ni lah reti balik dia. Nah, sebab Tuhan pun kata fa'tabiru ya ulil albab, mu ambil i'tibarlah, mu kiralah, hei orang yang mempunyai akal. Orang ada akal mu fikir kira-kira tu mana? No. Kira tu makhluk, kerana makhluk nampak tengok. Kira betul makhluk kerana makhluk dapat kita rasa. Kira dia makhluk kerana makhluk dapat kita dengar, dapat kita sentuh. Dengan itu kita kira-kira-kira retilah hak raik ni. Reti kata tidak begini. Cukup lalu lah. Gedah. Retilah mana reti tidak begini. Nah, kita reti makhluk begini. Allah bukan begini. Makhluk begitu. Allah bukan begitu. Nanti wagi bukan mata. Ni dak gi susuk terik tak terima ya ada tak tepat. Ha ya nabi. Dak gitu kan. Ha nan dak khabar. Jadi makna kita fikir dah Tuhan kalau gitu. Sedangkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Di berapa lafaz? Jangan kamu fikir pada zat Allah tu. Jadi bermakna tengah orang hak berpegang jihad tepat mana kita fikir Tuhan. Kita tak ada fikir haram, fikir Tuhan. Kena fikir makhluk ni. Kenal makhluk ni benda macam mana? Makhluk ni benda bersifat macam mana? Bila kita kenal makhluk belah ni, Allah tak seperti makhluk. Nanti bukan, sudah. Berkali, macam ni tak kenal lah. Kalau berkali, mana boleh jadi? Jangan boleh jadi, tak. Pas kita orang dengar apa aku, tak sedap lalu main berkali gitu. Kalau ni dah kan, boleh jadi, tak sedap juga. Dia orang berani tegas lalu. Ni kata Imel, bukan. Imel lain. Sebab kita kenal tak Imel. Haa, tak itu ya. Haa, ni pun kita kenal kata ni, maksudnya bukan. Bukan. Haa, kalau gitu kita kenal makhluk. Makhluk macam mana? Makhluk ni ada mula. Allah sedia. Haa, maksud tak serupa dah situ. Makhluk ni, benda bahasa ada bertepat. Allah tak serupa. Okay, itu bukan bertepat. Nanti bukan. Nanti bukan tu kenal lalu. Haa, tu dia. Ni nak buka tak berani, takut tak ada apa ke Tuhan. Haa, yang dia ni duk fikir betul Tuhan ke lagi. Tak bertepat, tak boleh bawa pada tak ada Tuhan. Haa, nak pergi buka tak berani, tak ada apa ke Tuhan, kata. Haa, dia tak kenal, dia tak kenal dia. Dia lagi tu tak kenal dia. Gana? Haa, ada dengan ada. Haa, ada dengan ada no? Haa. Sama tu ada lapar ya. Tu sifat tu memang ni. Sifat tu ha nak cer tu nak cer di sifat tak email. Dah nak kita nak buka tak nebel ya. Nak buka tak nebel cer sifat tak email kita kenal dia ni rupa belah ni nama kenal habis. Lepas tu ni buka tak nebel. Habislah. Habis itu ya. Apa ni kita kenal makhluk sarana? Kena jadi Allah bukan kena jadi. Jalan itu. Pak makhluk ni bahasa bertepat ke tak? Bahasa bertepat. Pak Allah? Tidak bertepat. Apa dia mengatakan tak leh, tak bertepat, tak ada pada Tuhan. Ha, tu tak kena mah. Lek lah gitu. Ini kena bertepat katik dah. Ha, tu masalahnya. Ha, jadi kena bertepat katik Tuhan ni pun. Jadi serupa lalu lah. Tak serupa. Anda tak serupa, dah makhluk bertepat. Allah bukan bertepat, itu tak serupa. Alasnya apa? Dalih apa? Dalih apa nak? Dalih akli ke dalih apa? Kau nak akli? tu lah. Ha, mai buat ikut lepas itu kira tu baik tak senang dengan kanak mai ikut. Ha, bila tu tak ikut tak apa. Kalau dalil nakli, kalau dalil nakli hak kita dak baca tu dah. Qul huwallahu ahad. Akhi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila lagi ingat ayat tu? Saya nak tanya kelik kau tu. Tak nak tanya ingat kedok tu tak? Tak nak tanya. Bila lagi ingat ayat tu? Jok di budak lagi. Ha, yang nak jawab kita. Jok di mula belajar boleh. Dia belajar tua. Jok di budak lagi. Hak tu balarah lagi. Mana ingat ayat tu jok di budak lagi. Kalau kita jok di budak lagi. Mana di budak lagi dah dalih bagi demo kata tu hal tak tepat. Mari duk peling kat tua ni. Kata panggil. Ini pelik sungguh. Ya dah bayak dah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Karena ayat tu turun tu. Mari jawab ketika kafir tanya Nabi. Siflana ya Muhammad Rabbak. Murayak Muhammad tu hemu macam mana. Nabi nun nuk nak bayak tu susah nak bayak. Bahasa kecek ni orang tak erti apa ya. Ya benih orang tak erti pada orang erti. Nunuk Nabi gini. Siapa tu? Qul kata olehmu ya Muhammad. Allah ahad. Yani huwa Tuhan hak mu tanya tu. Allah ahad. Ahad tu siapa? Tak ada kena wagi ayat lain dah. Cukup dah ahad tu. Tak ada ngataninya. Tak ada nak fikir dah ahad sebutir dia. Tapi tafsir pula Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Tafsir pula dah tu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad tu saja cukup dah. Ha, tu dia nak. Ha, tu dia. Tapi dia kata hati klik ingat ke ayat tadi. Kita pandai dah, reti dah ayat Quran. Tak nak ngaji. Nunggu dah. Ha, yang lagi kau tu pula dah. Tak itu ke? Ha. Habis itu dah. Ha, tu cara-cara. Klik mesin ni pula dah. Dan kata dia dan ada kalau gitu itulah dalilnya dalil akli ha dalil akli kalau Tuhan tu bertepat ha tu betul makhluk kerana makhluk tepat itu dia tu makna katanya ada Allah Taala tu tiada kena jadi habis itu mustahil lawannya lawan bagi qiyamuhu binafsi apa lawannya iaitu lawannya tu kena ke qiyamuhu bi ghairi artinya adanya Allah dengan yang lain kita ambil dah satu ada Allah di yang lain ada Allah di yang lain ada masing di garang ha kita ambil dah sekong dah pai dah itu kah ada masing di garang ada manis di sakar ha kata manis tu sifat sakar tu zat manis tu arak sakar tu jirih kalau gitu Allah mustahil atasnya berdiri di yang lain ada di yang lain karena ada di yang lain tu gapo tu dia panggil sifat nah tu dia nah itulah makna kata ada Allah Ta'ala dengan yang lain daripada dirinya sesuai dengan bahawa bertengah ia Allah pada yang lain daripada dirinya dan lekat ia Allah padanya dia pekacat lorak nak jadi bunyi lorak kapung seperti bertengah dan lekat putih pada upama kapah nah seperti bertengah lekat putih pada upama kapah dan sejuk pada air dan masin pada garam tu dia berbila-bila misah misah tak arti banyak so pun pada dah tapi sengaja dia orang banyak tu supaya nak mengkuat kerana kaedah kita al-fahimul zaki orang yang sangat faham lagi cergah cerdik ni yudriku binazirin wahidin ia boleh dapat dengan satu misal saja mala yudrikuhul balidu akabaran yang tak dapat oleh orang bodoh bi alfi syahidin dengan seribu misal orang bodoh orang seribu tak erti orang cerdik orang risau yang faham lalu kalau gitu tak payah misal banyak so pada dah tapi dia orang banyak juga tu nak mengkuat saja ya. Pada misal di garam, masing di garam. Masing tu sifat. Garam tu zat. Masing ada di garam. Lalu itulah kita kata berdiri dengan yang lain. Alright. Ha, itu mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab apa boleh kata mustahil? Ha, nah, tengok je dulu. Dan adanya kena jadi, ini hak maknanya kedua. Ha, adanya kena jadi, ini maksudnya kata qiyam hu bi ghairi. Itu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana bahawasanya jikalau bertengah ia pada yang lain ini kalau adanya Allah di yang lain kita pusing kau tu Kerana jikalau bertengak ia Allah pada yang lain, yani jikalau adanya Allah di yang lain, macam adanya masin di garam. Nah, nescaya adalah ia Allah sifat lain. Allah tu sifat bukan zat dah. Allah tu sifat tu Allah. Nama bagi sifat bukan nama bagi zat dah. Sedangkan kita maklum Allah tu apa? Nama zat yang wajibil wujud. Nama zat yang mesti ada tu Allah. Tiba-tiba kalau Allah tu ada dia di yang lain, Allah bukan zat, Allah sifat tu. Sifat tu. Tu dia. Kalau belah tu juga. Ini yang panggil jalan fikir. Ini dalil akli. Nascaya adalah ia Allah sifat yang menumpan ke yang lain tu, menumpan pada adanya ada Allah. Tidak nak ada dia, kena ada di yang lain. Karena sifat ia bahasa ada di yang lain. Kalau itu maka ternapi daripadanya daripada Allah, dan lupuklah akal dia akal Allah tu oleh makna ketuhannya. Bawa ada bukan Tuhan. Apa makna ketuhanan? Iaitu makna ketuhanan terkaya daripada yang lain. Istighna'uhu amma siwah. Itu makna uluhiyah. Makna uluhiyah itu makna terkaya daripada yang lain. Siapa bersifat yang terkait dengan terkaya daripada yang lain? Allah. Dan kita Allah mesti zat. Kalau Allah sifat, kena ada di yang lain terkaya ke apa panggil? Lupuk makna ketuhanan. Kita kata la ilaha illallah, mana kita isbat uluhiyah kepada Allah je, dah kita Allah mesti qiyamuhu binafsi. Itu dia. Tak lagi dah. Kenapa dia dah hamak gitu tu dia pasal letih kan? Kita kena tamu semula insyaAllah. Dan jikalau bahawa seadanya itu kena jadi nascaya.